yang abadi. Hujan badai gurun lautan seakan menjadi saksi. Hanya Dia lentera jiwa dalam duka dan dalam bahagia. Muliakanlah akan kebesaran-Nya, Juru Selamat kita, Penebus segala dosa-dosa. Hanya